banyak dosa yang kau buat. Berapa kali engkau bermaksiat? Sampai kapankah engkau kan bertaubat? Siapkah engkau pulang ke akhirat? Sebab